aku harus gimana pada cintaku? Bisakah aku jadi langit, biar ku lindungi mendungmu? Tak ku biarkan duka berkawan denganmu. Biarkan hatiku bertudung menutup. Biarkan duka berkawan dengan